7. Yang pertama, ini sudah kita bahas secara ringkas, adalah memahami. Jadi kita itu dituntut untuk memahami makna ini, makna kalimat ini. Bukan sekedar ngomong, nun sewu, bukan sekedar asbun. Napa asbun, Bu? Asal bunyi, ya. Kur asal monitok, enggak. Tapi kita harus paham. Ini yang pertama. Yang kedua, yakin. Ya. Jadi kita harus yakin betul makna yang dikandung oleh kalimat ini, enggak boleh ragu. Ya. Setelah kita paham maknanya, paham betul dengan benar, kemudian setelah itu kita yakini. Jangan cuma sekedar mengucapkan dengan lisan, kemudian tidak diyakini dalam hatinya. Kalau orang cuma lisan yakinnya, hatinya tidak yakin, itu mirip orang-orang munafik. Nah, orang munafik itulah orang yang ngomong dengan lisan tapi tidak yakin dengan hati. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ikhlas. Yang ketiga adalah apa? Ikhlas. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat ini, kita harus ikhlas saat mengucapkannya. Tidak cukup kita itu hanya sekedar mengucapkan tanpa ada keikhlasan, kemudian riya ya, di dalam menyampaikannya. Tidak. Ya. Jadi kita perlu ikhlas. Kemudian yang keempat, jujur. Ya. Yang keempat adalah jujur. Jadi ketika kita mengucapkan, ya, kita perlu jujur ketika mengucapkannya. Tidak boleh kita itu lomboan, ora temenanan. Ya. Ini yang keempat, jujur. Yang kelima, cinta. Ya. Yang kelima apa? Cinta. Cinta kepada apa? Ya cinta kepada la ilaha illallah. Kalau orang sudah cinta kepada sesuatu, maka dia akan mengorbankan apapun yang dia milikinya. Demi apa yang dia cintai. Demi apa yang dia cintai, dia akan korbankan. Itulah kalau orang sudah cinta. Makanya panjenengan, Bu, kalau cinta pada suaminya, diminta apapun sama suami kan mau, toh, Bu. Karena apa, Bu? Karena cinta. Atau panjenengan cinta kepada ibu atau bapak panjenengan. Disuruh ngapain sama bapak ibu, pokoknya dikorbankan. Karena dorongan apa? Cinta. Nah, kalau misalnya kita sudah cinta sama la ilaha illallah, apapun konsekuensi yang dituntut, kita akan jalankan. Karena kita itu senang dan cinta kepada la ilaha illallah. Ini yang kelima. Yang keenam, menerima dengan sepenuh hati segala konsekuensinya. Menerima. Jadi konsekuensinya la ilallah apa saja kita terima dengan sepenuh hati kita. Ini yang ke-6 dan yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang ke-7 yaitu napa? Patuh. Patuh niku napa, Ustaz? Patuh napa, Bu? Patuh niku nggih manut. Patuh niku manut. Manut teng sinten? Nggih, manut teng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia itu harus tunduk, pasrah, ya, patuh, manut setiap tuntutan dari kalimat mulia tersebut. Jadi kalimat mulia ini menuntut apa dari kita? Sami'na wa ata'na. Pokoknya kita taat apapun yang dituntut dari kalimat ini, apapun yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, maka satu kita akan terima dengan pasrah dan kita akan patuhi perintah Allah. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 54 memerintahkan kepada kita. Surat Az-Zumar ayat 54 memerintahkan kepada kita. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Artinya wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Allah. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita agar kita itu kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Allah. Dengan apa? Dengan hati kalian kita kembali kepada Allah. Ketika ada urusan, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ketika ada masalah, kita kembalikan kepada Allah. Masalah apa saja termasuk masalah dalam rumah tangga. Panjenengan berumah tangga wonten masalah apa mboten, Bu? Wonten. Ndak mungkin rumah tangga itu ndak ada masalahnya. Cuman beda-beda masalahnya antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang masalahnya besar, ada yang masalahnya kecil. ada yang masalahnya kaitannya dengan ekonomi, ada yang masalahnya kaitannya dengan anak, ada yang masalahnya mungkin ada pasangannya yang kurang setia, atau mungkin ada pasangannya yang kurang bertanggung jawab. Masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang insan, serahkan itu semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dalam arti apa? Dalam arti meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tawakalkan semuanya itu kepada Allah. Kita serahkan semuanya itu kepada Allah. Wa aslimu lahu. Dan berserah dirilah kalian kepada Allah. Jadi ada masalah apa? Serahkan itu semuanya kepada Allah. Berserah dirilah, patuhlah engkau kepada Allah. Manutlah kepada Allah, pasrahlah kepada Allah, dan tunduklah kepada Allah. Kemudian setelah Allah memerintahkan seperti itu, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, min qabli an ya'tiyakumul adzabu. Jangan sampai kalian itu baru pasrah ketika datang azab. Nauzubillah min dzalik. Baru datang azab nembe kemutan. Wis telat niku nggih. Sudah mati baru kemutan. Ya. Mati nembe kemutan, ya Allah, aku mbiyen dening ora salat ya. Aku siki pengen bali maning mengdunya pengen salat. Diterima napa mboten, Bu? Mboten. Jadi jangan sampai kita itu baru taubat setelah datangnya kematian, karena tobat enggak akan diterima sama Allah kalau sudah datangnya kematian. Diwanti-wanti sama Allah, min qabli an ya'tiyakumul adzab, sebelum datangnya siksaan Allah kepada kalian, tsumma la tunsurun, kemudian kalian tidak akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang itu ada yang setelah disiksa, ditimpa azab, enggak akan dibantu sama Allah Azza wa Jalla. Contohnya, putranya Nabi Nuh. Putranya sinten? Nabi Nuh. Putranya Nabi Nuh niku beriman apa mboten? Mboten. Putranya Nabi Nuh niku mboten beriman. Ketika datang azab Allah berupa napa? Banjir bandang. Banjir besar. Tsunami kuwi ora apa-apane, Bu. Nggih, tsunami itu ndak ada apa-apanya dibandingkan banjir yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh. Tsunami niku paling dure sewit kelapa. Tok. Sewit kelapa kok tok, Ustaz? Iya, tok kalau dibandingkan dengan banjirnya pada zamannya Nabi Nuh. Nek banjire zamannya Nabi Nuh niku dure ora sewit kelapa, tapi dure senopo? Segunung. Panjenengan atau stumon banjir dure segunung? Boten. Mungkin-mungkin buatan wonten setelah itu ya. Nah, ketika datang azab itu, bukannya anaknya Nabi Nuh itu kemudian tobat. Bukannya anaknya Nabi Nuh itu kemudian sadar. Enggak. Ketika dipanggil oleh bapaknya, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, sini naik sama bapak di atas nopo? Kapal. Sini biar selamat. Apa kata Allah? Apa jawabannya Nabi Nuh? Apa jawabannya anaknya Nabi Nuh? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Rasa khawatir pak. Nyong arep golet gunung sing paling nopo? Dhuwur. Ora bakal gutul pak banyune. Oh, masya Allah. Allah kok ditantang? Allah kok ditantang? Saya mau nari gunung yang paling nyari, gunung yang paling dhuwur, yang paling tinggi. Nggak mungkin airnya sampai ke situ. Betul dia, nyari gunung Melayu, banter banget. Berarti gunung yang paling dhuwur. Ternyata napa? Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Ternyata ombak itu sampai juga ke gunung. Akhirnya Nabi Nuh, anaknya beliau tenggelam. Dan tidak ada yang bisa membantu. Sampai bapaknya sendiri tidak bisa membantu. Tsummalatun sorun. Ketika datang azab itu. Ketika kalian tidak mau patuh kepada Allah. Ketika kalian tidak mau tunduk sama Allah. Datang azab. Tidak ada yang bisa nolong kalian. Tidak ada yang bisa membantu kalian. Bahkan sampai orang-orang yang paling kalian cintai pun tidak akan bisa membantu. Coba kurang apa Nabi Nuh? Nabi Nuh itu kurang apa? Beliau adalah seorang nabi. Orang yang sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang sangat patuh sama Allah saja enggak bisa membantu anaknya kalau anaknya tidak beriman. Jadi, kalau misalnya nanti pada hari kiamat, masing-masing nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi ini ku artinya apa? Dewek-dewek urusannya. Bapak ya mangkat dewek, ibu ya mangkat dewek, anak ya mangkat dewek, mbah ya mangkat dewek. Urusan sendiri-sendiri. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing manusia pada hari kiamat itu punya urusan yang menyibukkan. Masing-masing punya pikiran masing-masing. Sing penting kepriwe awake selamat. Bagaimana saya selamat? Itu saja yang saat itu dipikirkan oleh masing-masing dari kita. Summa la tunsurun, kemudian tidak akan bisa ditolong lagi. Siapapun tidak akan bisa menolong kalau azab Allah sudah datang. Maka jangan sampai nunggu azabnya Allah. Jadi ketika kita sudah mengikrarkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita sudah mengikrarkan syahadat ini, maka itu harus diikuti dengan sikap tunduk dan patuh terhadap kandungan makna yang ada di dalam kalimat ini. Apa yang ada dalam kalimat ini kita patuhi, kita tunduk. Ya. Apa makna yang ada di situ, di mana kita itu harus mempersembahkan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dipatuhi semuanya. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Jangan ada rasa berat untuk mengikhlaskan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya arti Islam. Islam niku artinya tunduk lan patuh. Itu artinya Islam. Jadi nek wong Islam tapi mboten tunduk, mboten patuh. Niku berarti Islam niku Islam lomboan. Walaupun nang KTP-ne tulisane nopo? Islam. Mbok mboten wonten teng KTP Islam Lomboan. Mboten wonten, Mbok. Anane Islam ya? Islam, tapi masalahnya nanti pada hari kiamat yang akan kita laporkan kepada Allah niku mboten KTP-ne. Akan dimasukkan ke neraka gara-gara enggak patuh. Loh, Robi, saya kok dimasukkan ke neraka? Mbok agamaku Islam. Lah kiye KTP-ku Islam? Loh, KTP seorang nanan hari kiamat. Yang ada saat itu adalah bagaimana kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Manakala kita tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Azza wa Jalla, maka itulah modal utama kita nanti agar kita bisa diselamatkan dari siksaan neraka. Makanya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah orang yang lebih baik agamanya dibanding orang yang pasrah kepada Allah? Enggak ada. Enggak ada orang yang lebih baik dibandingkan orang yang pasrah, yang patuh. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dia patuhi. Entah itu masalah akidah, entah itu masalah ibadah, entah itu masalah akhlak, entah itu masalah muamalah. Pokoknya apa yang dikatakan oleh Allah langsung dipatuhi. Akidah, oh Allah memerintahkan kepada kita agar kita seluruh ibadahnya hanya dipersembahkan kepada Allah. Jangan percaya dengan khurafat, jangan percaya dengan tahayul. Sampai sekarang kan masih banyak nggih Bu nggih sing ngasih percaya kali primbon. Nggih napa mboten? Nggih, primbon panjenengan ngomong primbon napa mboten, Bu? Mboten nggih? Estu niki. Alhamdulillah. Nanti seperti ini aku kasih wong sing percaya anak apa-apa buka primbon. Matanya kedut-kedut ki anak apa primbonnya apa ki. Panjenengan ngertos kedut-kedut Bu? Nah, kere. Kedutan ki. Jadi matanya kok goyang-goyang. Ki anak apa ki? Ki primbonnya apa ki? Nah. Engkau ngesuk maning sing kedut-kedut udah matanya. Nopo ne? Kupinge, wah iki kupinge kedut-kedut ana apa iki? Lagi dirasani apa ya? Ya, kalau orang sudah mengatakan muslim, itu dia harus total, ya. Harus kabehan golek Islam. Akidahnya betul-betul. Ya. Mengikuti apa yang dicontohkan dalam agama kita. Kemudian tidak cukup hanya itu. Ibadahnya juga sama. Ibadahnya juga istislam. Patuh, tunduk kepada Allah. Ibadah wong Islam seperti ini. Patuh, sholat 5 kali dalam sehari. Mboten protes. Sholat terus akeh temen sedina ping 5. Dikorting lah seminggu sepisan. Seminggu sepisan kuwi wong Islam. Seminggu sepisan kuwi wong non muslim. Niku sing sholatnya kur dinten ahad niku. Kur dina minggu tok seminggu sepisan. Loh dewek wong Islam kok sholatnya seminggu pisan. Nyontoh siapa sih? Hah? Kalau kita sebagai orang Islam yang beneran, ya nyontoh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan sholat sehari berapa kali? 5 kali. Patuh, patuh. Ya. Zakat juga seperti itu. Ya. Ketika diperintahkan untuk zakat, jangan sampai terlintas di dalam benak kita. Loh, penak temen zakat. Sing wong kere kurgari apa? Kurgari nyadong, tok nyong sing kesel. Banting tulang, peras. Keringat nyong sing kesel awan bengi karena kurgarinya dongtok penak temen. Loh, ini perintah agama. Ketika kita membersihkan harta, ketika kita mengeluarkan zakat dari harta kita, sama saja kita itu sedang membersihkan harta kita. Kalau misalnya harta itu mboten dirisiki, mangke dados harta kotor. Nek harta kotor, nuwun sewu, dilebetakan teng padaran, jatuh sepenyakit. Nah, jadi kalau kita penyakitan itu jangan cuma melihat secara tinjauan medis tok, dan kita perlu pergi ke dokter, perlu. Tapi jangan cuma melihat itu tok. Oh ini kenapa ya, jeneng nyung wetenge lara terus, wis diseken nang kana kene, ketone ora apa-apa. Pergi ke dokter dalam, pergi dokter apa, dokter apa, dokter apa. Nanti pitu dokternya. Ke laboratorium sampai kemana, kemana, kemana, kemana. Dengan nganti meng Singapura. Dengan. Saking kepengen ke perwacana ben mari. Ya itu tidak apa-apa, tapi bukan cuma itu. Coba dicari faktor yang lain. Oh mungkin saya ini tidak taat sama Allah. Mungkin makanan yang masuk ke perut saya ini masih nyampur-nyampur. Nyampur-nyampur ke priwe, Ustaz. Loh, harta yang jenengan makan yang tidak disedekahi, yang tidak dizakati, itu berarti ada harta yang bukan hakeh panjenengan yang masuk ke dalam perut. Itu masalahnya. Mulane marakakan penyakit. Makanya menyebabkan sakit. Karena apa? Karena tidak patuh sama Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga Allah niku kepripun? Menjaga Allah itu dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau kita taat sama Allah, kita patuh sama Allah, maka Allah akan menjaga kita, awake sehat, rezekine lancar, umay ayem tentrem, bocahe manut-manut. Itu kalau patuh sama Allah Azza wa Jal. Itu baru balasan di dunia. Target utama kita nanti insya Allah akan mendapatkan surga Allah Azza wa Jal. Jadi ini perlu kita pahami. Ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah maka dia harus patuh. Makanya dalam Al-Quran surat lain surat An-Nisa ayat 65. Allah Azza wa Jal berfirman. Fala wa rabbika. Maka demi Allah. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Kita ini tidak akan beriman kecuali setelah kita itu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hakim. Hakim itu maksudnya adalah penentu sing bener sing salah sing pundi. Jadi kalau panjenengan ada masalah sama orang lain yang seharusnya dijadikan sebagai wasit sing nentokaken niki bener niki salah, ini bener ini salah, itu adalah ajaran agama. Itu yang seharusnya. Ya sekarang kan kenyataannya enggak seperti itu, Ibu. Ribut-ribut masalah waris contohnya. Oh ya kudu pada yon. Itu kan kebanyakan seperti itu kan. Ya kudu pada. Padahal sebenarnya kalau dikembalikan ke aturan agamanya bagaimana, Al-Qur'annya bagaimana, itu seharusnya seperti itu. Ada masalah ribut-ribut dengan tetangga, ada masalah apa misalnya, atau masalah sawah misalnya, ribut dengan tetangga yang ada di sampingnya, sawah yang punya di sampingnya, atau masalah pengairan misalnya di sawah. Ini aturan agamanya gimana? Ya banyak, kadang-kadang ada orang enggak kepikir sampai ke situ, ya. Lah sing penting kepriwe, guyub rukune. Loh, dicarikan ada enggak aturan agamanya yang mengatur itu? Masalah waris jelas ada di dalam agama kita. Jadi, kita itu tidak akan dianggap beriman kecuali kalau ada masalah kembalinya itu kepada aturan agama. Setelah kembali kepada aturan agama, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Tidak ada rasa berat dengan keputusan agama. Jadi kalau misalnya agamanya mengatakan ayo wis, tidak merasa berat dengan apa yang diputuskan. Itulah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu kalau sudah diputuskan sama Allah A, ya sudah, patuh. Wa yusallimu taslima, dan menerima dengan sepenuh hati. Orang diutak-utik, enggak seperti sebagian orang. Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dalam ayat lain, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah para wanita niku pakai jilbab. Hendaklah para wanita pakai nopo? Jilbab. Topi. Perhatikan kaum muslimat di zaman ini. Ibu-ibu mungkin-mungkin mboten nggih. Nah, coba perhatikan kaum muslimat di zaman ini. Lebih kata sing kudungan apa lebih kata sing mboten? Lebih kata sing mboten, Mbok? Nggih. Padahal genah-genah teng Al-Qur'an wa katakan kepada kaum mukminat supaya pakai jilbab. Genah-genah seperti itu. Malah ada sebagian orang sing otak-atik, lah kudung kuwi nggo wong Arab. Arab niku hawane panas. Mulane butuh apa? Kudungan. Nang Indonesia tuh ora panas, mulane ora usah napa? Kudungan. Loh, ini mengutak-atik aturan agama niku mboten pareng. Ya. Jadi kalau orang yang beriman, apa yang diperintahkan oleh Allah langsung dijalankan, ditaati. Ya. Di balik itu pasti ada kebaikan. Di balik itu pasti ada kebaikan, ada keberkahan yang akan Allah limpahkan kepada kita. Makanya ibu-ibu yang kami hormati, jangan sampai anaknya, putrane, putrine, ya, cilik-cilik, ayu-ayu ngaji TPA pada kudungan, tapi ibune malah ora kudungan. Si kepriwe? Bocah cilik SITK niku wajib kudungan apa mboten, Bu? Mboten. Sing bocah cilik sing ora wajib pada kudungan, biyunge malah ora kudungan. Lho kepriwe sih? Yang wajib itu justru ibu yang sudah besar, yang sudah dewasa. Ya. Sedangkan anak-anak kecil itu tidak wajib, walaupun bagus saja kalau diajari untuk pakai kerudung, bagus anak-anak. Tapi kan lucu nggih, Bu nggih. Ibu-ibu nganterkan anaknya ngaji, anaknya kudungan, ibune ora kudungan. Sing cilik malah kudungan, sing gede malah ora kudungan, si kepriwe. Bagaimana? Ya. Jadi wa yusallimu taslima. Harus menerima dengan sepenuh hati ajaran agama ini. Termasuk contohnya riba. Tahu riba itu haram sudah. Kalau kita ada orang pinjam uang sama kita. Butuh, serosah jinduk-ndukakan. Ndok-ndukakan ngertes panjenengan, Bu. Rosah dijaluk ndoge. Jadi duitnya itu rosah jindukakan. Ya. Ndok itulah namanya riba. Si penak temen nyilit duit baline pada. Loh, itu aturan agama. Aturan agamanya seperti itu. Aturan agamanya, kalau orang pinjam sama kita, ya kembalinya seperti yang dia pinjam. Nyilih 100.000 baline 100.000. Tidak boleh ditentukan 100.000 kok balinya kudu 150 ya. Itu namanya lintah darat. Yeah. Terus kalau misalnya ada orang Ustaz pinjam uang sama kita 100.000 atau 1 juta badannya atau 2 juta Ana wong nyilih duit 2 juta lagi kepepet banget, butuh banget. Misalnya bojone arep lahiran sesar operasi, butuh dana gede. Paling ora 3 juta, 4 juta. Ora ana duit babar belas, datang ke kita pinjam duit 4 juta, kita ada nyah 4 juta. Senenge pol. Setelah selesai lahirannya ada rezeki dikembalikan Ustaz, 4 juta tek imbui 1.000. Bareng napa mboten? Hah? Bareng napa mboten? Nek mboten wonten perjanjian dari awal niku mboten napa? Napa? Itu ibarat ucapan terima kasih. Kalau itu dari hati yang ikhlas, lanyong wis dibantu nang pakai, lagi kepepetnya tek tambahi. Tapi tambahan ini bukan perjanjian dari awal. Udu kok dari awal wis pokoknya kok 4 juta, baline kudu 4 juta. Pinten Bu biasane? Buat ngertos nggih Bu nggih. Misalnya dari awal sudah perjanjian kayak ya, engko 4 juta, nyicile sekian kali, saben nyicil semene, engko ujung-ujunge baline kudu 4 juta 400 padane. Maka itu tidak boleh. Itu namanya nopo? Ri. Itu namanya riba. Itu namanya riba. Riba itu nek masuk ke perut, maka nanti akan bikin penyakit, akan bikin dosa, akan bikin dibawa na'udzubillah min dzalik ke api neraka. Maka orang-orang yang beriman ketika mendengar itu langsung dia terima, oh iya. Berarti saben selama ini aku ngeribakakan duitku, ngendok-ngendokakan duitku berarti ora bener. Ya wis, mulai detik iki arep tak tinggal. Itu namanya orang yang beriman. Orang yang patuh dengan perintah Allah SWT. Maka inilah contoh-contohnya. Ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, maka harus mewarnai tingkah lakunya. Jadi perilakunya itu harus berubah kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Boleh mengucapkan la ilaha illallah fasih dengan lisannya, tapi boleh njalukin dok ya ora mari-mari. Itu namanya la ilaha illallahnya itu baru di lisan, belum masuk ke dalam hati. Belum yusallimu taslima, belum patuh dan menerima sepenuh hati dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang muslim yang sejati ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan dengan sepenuh hati patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak bicara, ora keh ngomong. Ya wis, jilbab kudu nganggo ya wis. Ora ana alasan sumo, ora ana alasan apa maning sih biasanya sing mboten kudungan niku alasane napa, Bu? Bu. Alasane napa, Bu? Gatel sumo, gatel napa malih? Napa? Risih napa malih? Isin nggih. Panas ya sumuk pada baik. Napa malih niku alasane sing mboten kudungan. Napa ibu-ibu kudungan sedoyo? Nggih usah seniki. Iyalah kalau sekarang ya semuanya kudungan, tapi entah nanti kalau pulang ke rumah. Ibu-ibu niki jujur mawon, Bu, jujur mawon. Jenengan nanti kalau pulang ke rumah lagi nyapu, lagi jaga toko, itu kudungan apa mboten, Bu? Kudungan apa mboten? Ya wonten bapak teng mriki lho. Ya Bu, itu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan, niku kedah wonten praktek e. Ya. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan tuh harus ada buktinya. Prakteknya apa? Patuh napa mboten? Patuh atau tidak dengan perintah Allah? Kalau misalnya dia mengucapkan la ilaha illallah ndak patuh sama Allah, itu namanya la ilaha illallah lomboan, bohong-bohongan. Ya. Maka ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, Apapun yang diperintahkan Allah, apalagi sing hukumnya wajib, itu dia patuhi. Kerudung niku, jilbab niku hukumnya wajib buat kaum wanita. Ya. Jangankan yang enggak pakai kerudung, ya. Yang pakai kerudung enggak benar saja masih bisa peluang mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi sing ora kudungan babar blas. Ya. Orang yang kudungan terus enggak sesuai dengan aturan agama yang benar, ya. Itu diancam dengan api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma ba'du." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua jenis manusia termasuk calon penghuni surga yang saat ini, yaitu pada zaman Nabi, belum saya lihat. Di antara dua golongan tersebut adalah para wanita yang kasiatun ariyatun. Kasiat niku nganggo klambi, ngariat niku wudak. Si kepriwe nganggo klambi tapi wudak. Si kepriwe pun bu nganggo klambi tapi wudak. Seksi. Nganggo klambi tapi seksi. Si kepriwe pun ustad lah panjenengan ngertos piyambak lah. Ya, pakai baju tapi stalak. Stalagmitnya itu kelihatan. Paham stalaktit, stalagmit? Nuhun sewu, Bu. Nah, stalaktit, stalagmit niku istilah napa? Gua. Istilah teng gua niku. Sing panting jendol-jendol niku. Nah. Itu kalau orang sudah pakai jilbab, itu yang itu seharusnya ditutup. Maksudnya, pakai jilbab itu pakai jilbab yang longgar. Bajunya itu baju yang longgar. Jadi kalau misalnya orang pakai baju tapi ketat, itu bukan malah menutupi, niku malah membuat orang penasaran kayak jenis kayak ngapa sih isine? Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini yang sudah pakai kerudung, kemudian kerudungnya orang benar. Itu saja kata Nabi SAW calon penghuni neraka. Apa manis sing babat beras orang apa? Kudungan. Sing kudungan dereng benar mawon. Itu diancam sama Nabi SAW. Apalagi sing babat beras buatan kudungan. Subhanallah. Urip kue kursi pisan. Hidup kita itu cuma sekali bu. Kalau sudah mati orang bakal bisa diulangi maning. Jangan sampai nanti ngajuk tapi ngajuknya teng kuburan. Ya. Jangan sampai nanti kita menyesalnya di kuburan. Orang ana gunane. Ya. Maka kalau menyesallah sekarang. Perbaikilah sekarang. Ya Allah, bismillah. Aku mulai bar ngaji siki, bismillah nyung arep konsisten, arep istiqomah. Arep kudungan sing bener. Seperti itu. Ya. Jadi kita ngaji itu harus ada perubahan dalam diri kita. Jangan sampai ngaji tapi enggak ada perubahannya. Ngaji panggah bae. Jadi setiap kita ngaji harus ada perbaikan dalam diri kita. Akhlak kita harus kita perbaiki. Tutur kata kita harus lebih santun lagi. Ngaji ini rajin tapi ngomongnya nyelekit. Ya. Ngaji ini rajin tapi suka menyakiti orang lain. Ngajinya rajin tapi pakaiannya belum berubah. Ngajinya rajin tapi ibadahnya belum berubah. Ini ngaji gaya apa? Ngaji itu harus memperbaiki diri. Kalau tidak, dengarkan firman Allah Azza wa Jal. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 63. Dalam surat An-Nur ayat 63 Allah Azza wa Jal berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasul. Orang-orang yang tidak taat sama Rasul. Hendaklah mereka takut. Takut nopo antusibahum fitnah. Takut akan mendapatkan cobaan dari Allah. Akan diuji sama Allah. Akan ditimpakan musibah sama Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita ada masalah dalam rumah tangga. Ada masalah dalam ekonomi. Ada masalah anak. Ada masalah keluarga. Ada masalah di kantor. Coba kita lihat. Apa ada perintah dari Rasul yang belum saya lakukan. Bisa jadi itu sumbernya dari situ. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan. Takut hendaklah mereka. Yang tidak taat sama Allah dan Rasulnya takut. Bisa jadi mereka di dunia akan ditimpa dengan ujian dari Allah. Itu baru di dunia. Di akhiratnya kata Allah Azza wa Jalla, "Aw yusibahum adzabun alim." Nanti di akhiratnya akan ditimpa dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sudah masuk hari kiamat, tidak ada lagi toleransi dari Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang tidak taat dan tidak patuh kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah berkenan untuk menyiksanya. Maka orang-orang tersebut akan disiksa oleh Allah di dalam nerakanya. Dengan begini, ibu-ibu yang kami hormati, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang syarat-syarat. Nopo? La ilaha illallah. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pembahasan yang lainnya. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.